Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأن أحوال أزكم الله الحمد لله وشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 2 November 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab syarah Afiyah bin Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Samin rahimahullah. Dan kita masuk pada pertemuan yang 80, bait yang ke-27, halaman 116. Nah, man yaqra? Yuk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillahi khayru maliki wa salliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakminin asy-syarafa. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقارب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من مؤطي وهو بسبق حائد تفضيلا مستودي ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم الجر والتنوين والنداء وأل ومسند بالاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعلي ونون يعملان فعل جنجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع جليلا كيشام وما لي الافعال بالتامس وسيم في نون فعل الامر ان امر مهم والامر ان لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صح حي هل المعرب والمبني والاسم معرب ومبني بشبه من الحروف مضي كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تاثر وكافتقار الصلة ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف فرد وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعربوا مدارعا من أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يساكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث وساكنك. ورفع ونصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. وارفع بدم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير. وارفع بواو وانصبن بالالف وجر بناء بياء وجر بياء ما من الاسماء ما وجر بياء ما من الاسماء اسف. نعم tambah satu. Indaka du'in suhbatan suhbatan abana wal famu haythul mi mimu minhu bana bana. Nah sen zaklah. Qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim muqadimah. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآله المستكملين شرفا. واستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتمسط البدل بوعد منجز، وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي، وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين ونداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت واتد ويفعلي، والنون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بتا مس وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يقول النون محل، فيه واسم نحو صه وحي هل. المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة للفعل بلا تأثر وكافتقار أرسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيا منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا. Nah, kita masuk pada penjelasan Asma'ul Khamsah tentang kemarin kita bahas tentang apa Mas? Irfa' bi dhammin, irfa' bi wawin. Perbedaan antara apa Mas? Tentang makna bait yang ke-27. Irfa bil wawi wansiban bil alif wajrur bil ya'i ma adkuruhu من الأسماء ولم يذكر السكون لأن السكون لا يدخل على الأسماء هذه علامات إعراب الأسماء الخمسة نعم jadi ini adalah إعراب أسماء الخمسة نعم dan nanti ada asma'ul khamsa, ada asma'ul sittah. Di mana itu hanya perbedaan tambahan sedikit. Yang masyhurnya tetap asma'ul khamsa. Maka i'rabul asma'ul khamsa. Ini hadih alamatu i'rabul asma'ul khamsa. Tentang apa mas? Tentang pergantian. Ya, pergantian tanda i'rab untuk asma'. Wahia mimma kharaja anil asl. Ini yang keluar dari asalnya. Asalnya rafa itu dhamma, nasab itu fathah, jar itu kasrah. Ini keluar dari pakemnya. Fahia alamatun mukhalifatun lima sabaqa. Dan ini adalah tanda yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Haitsu yaqulu hunaka, di mana di sana beliau mengatakan irfa bi dhammin, ini yang ke-25 Mas. Ini yang ke baik yang ke-25. Antum lihat di sini lebih mudah. Farfa bi dhammin ya. Rafa marfukan dengan dhammah. Kalau yang 27 warfa bi wawin. Bedanya apa? Di sini fa, di sini wa. Ini untuk menghafal saja. Bedanya itu. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yusur. Farfa bi wawin wansibanna bil alif wajur biya in ma minal asma asif. Nah, di sini disebutkan farfa bi dhammin. Kalau di sini farfa warfa. Warfa bi wawin. Nah, ini wawu dan ini wawu. Warfa bi wawin. Kalau di sebelumnya farfa bi dhammin. Itu cara untuk menghafalnya, Mas. Farfa bi dhammin wansiban fathan. Ya, dinasabkan dengan fathah. Kalau yang ini yang asmaul khamsah apa? Wansiban bil alif. Dengan alif. Kemudian wajur wa kasran. Wajur kasran. Kalau di sini wajrur bi ya'in. Biyain. Ya'i mas. Dijar ke. Ya wis. Ya. Kadzikrullahi abdahu yasur. Ma minal asma asif. Dari nama itu berapa? Ya asif. Enam. Kanjan. Kemudian. Naqulu inna qawla wa ghairu ma dhukir yanubu. Dan selain dari apa yang disebutkan itu yanubu, niabah, ada gantinya. Yani idza wajadta marfu'an bi ghairi dhammati fa huwa na'ibun 'anil dhammati. Kalau engkau itu mendapati ada marfu'an, ada nama, ada isim. Isim yang marfu', isim yang marfu' bi ghairi dhammati. Marfu'nya bukan dengan apa, Pak? Dhammah. Fa huwa, maka dia itu apa? Naibun anid dhammati. Maka berarti ini pengganti dari dhamma. Wa idza wajadta mansuban bi ghairi al-fathati fa huwa naibun anil fathati. Kalau engkau dapati mansub ya tanpa ada fathah, maka itu adalah naibun anil fathah. Ada pengganti dari fathah. Wa idza wajadta majruran bi ghairi al-kasrati, dapat majrurnya itu dengan selain dari kasrah. Wawana ibn al-kasrah. Maka dia itu adalah pengganti dari al-kasrah. Nah, sekarang. Idan. Hadil asma'ul khamsatu. Awis sittatu. Tu'rabu bil hurufi kama sabak. Lalu ini. Nama-nama. Yang lima. Awis sittatu atau enam. Tu'rabu bil hurufi kama sabak. Itu akan diberikan. Apa? Dirafakkan, di-i'rabkannya dengan huruf. Sebagaimana sebelumnya. Maksudnya, تربو بالحروف. حروف أي ليس من الأصل. Bukan asalnya. Tapi dengan huruf. Kalau tadi dengan harokat kan? Kalau asalnya itu dengan harokat. Dengan dhamma, dengan fathah, dengan kasrah. Itu asalnya. Kalau ini dengan bil huruf. Tu'rabu bil huruf. Di'irabkan dengan huruf mas. Hurufnya itu apa? Ada wawu, ada alif, ada ya. Nah. Kama sabaqata. Sebagaimana telah disebutkan. Telah lalu. وهذا هو الباب الأول. Ini adalah bab yang pertama. Mimma kharaja 'anil asl, dari apa yang keluar dari asalnya. Dhahaba Sibawai, dan Imam Sibawai. Sibawai meninggal tahun berapa, Mas? Hah? 180. Ya, paling dekat dengan siapa itu? Kisai. 189. Selainnya Malik bin Anas 179. Ewa. Terus lainnya, yang lain lagi. Yang paling dekat juga. Syakautu ila Waqi. Waqi gurunya Imam Syafi'i 181 mas. Waqi. Nah. Sibawai mengatakan illa anna hadhihi al-asma' mu'rabatun bi harakatin muqaddaratin. Nah, bahwasanya asma, isim-isim, mu'rabatun, isim itu mu'rab. Biharokatin, dengan harokat, muqaddaratin. Dengan harokat yang apa? Muqaddar. Tetap biharokat, tapi muqaddar. Muqaddar itu apa, Mas? Sesuai dengan persepsi. Farraf'u bidhammatin muqaddaratin alal wawi. Jadi farrafu, rafa ini bidhammatin, dengan dhamma. Muqaddaratin, dengan dhamma yang ditakdirkan. Alal wali. Jadi waw. Wan nasbu bi fathatin muqaddaratin alal alif. Dan nasab itu ya bi fathatin muqaddaratin alal alif, dengan fathah yang ditakdirkan, ya dipersepsikan alal alif atas alif. Wal jarru bikasratin muqaddaratin. Jar di sini bikasratin, jar dengan kasrah, muqaddaratin dengan ditakdirkan persepsi ya. Alal ya, artinya apa? Itu ada takdirnya, harusnya ya. Wakhtara hadal qawla Ibn Aqil. Dan ini dipilih oleh Ibn Aqil. Rahimahullah. Wahada ghair sahihin. Tapi ini menurut saya, ini tidak sahih. Wa Ibn Aqil minal muqallidin. Subhanallah. Ini bukan perkataan yang basa-basi mas ya. Ini salah satu jarh. Ada namanya jarh wa ta'dil. Ya, jarh itu artinya mengkritik. Ta'dil itu memberikan apresiasi. Nah, Ibnu Aqil minal muqallidin. Ibnu Aqil itu muqallid, Mas. Apa itu muqallid? Hah? Bukan membohong, ya, Mas. Taklid. Yang mengikuti tapi tidak kemudian ya taklid, mengikuti. Nah, tapi ini bukan muqallid, Ya, Ibnu Aqil minal muqallidin. Ibnu Aqil itu bukan mustahidin, tapi muqallidin. Orang yang senantiasa mengikuti. Hatta qala rahimahullah fi sya'ni sababai. Bahkan beliau mengomentari tentang kondisi apa yang dilakukan oleh sababai. Ida qalat hadani fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Yang tahu maksudnya mas? Ini mendalam nih bait syairnya. Iya. Idza qalat hadani, kalau iya. Perempuan bernama Hadami telah berkata, fasaddiquha, maka benarkanlah dia. Benarkanlah dia. Fa innal qawla ma qalat hadani, karena perkataan yang di situ fa innal qawla, sesungguhnya perkataan, artinya perkataan yang harus dilakukan adalah ma qalat hadani, apa yang telah dikatakan oleh hadani. Paham sampai sini? Dan hadami di sini disebutkan tentang asal muasalnya hadami, albaitu ghairu mansub fi istiqaq. Nah, albait ini tidak dinasabkan dalam istiqaq. Wa huwa fi lisan. Dalam ini di sini adalah wa nasabahu ila Wasim bin Tariq bil Jim bin Sa'ad hadami imra'atuh. Hadami wa hadamu imra'atihi. Adam ini adalah apa, istrinya. Istri dari apa? Istri dari Wasim bin Tariq. Naam. Artinya kayak misalnya Pak Hadi. Pak Hadi ketika jadi guru, lama barik jazakallahu khairan. Pak Hadi ketika mau jadi guru, mengatakan idza qalat hadami fasaddiquha fa inna qala ma qalat hadan. Tapi hadaminya diganti dengan nama sendiri. Ya. Idza qalat. Ya. Tapi bukan qalat, tapi di sini misalnya idza qala Pak Hadi fasaddiquhu fa inna qala ma qala hadha ma qala fahdi. Jadi hadaminya atau rubah aja ke lainnya itu sudah bisa digunakan untuk yang lain. Hadami, karena hadami itu adalah istri. Istri dari Wasim bin Tariq. Istri dari Wasim bin Tariq. Nah. Paham tak misi? Idza qalat hadami fasaddiquha fa inna qala ma qalat hadan. Dan ini sering dinukilkan sebagai apa mas? Sebagai janji pramuka mas. Paling kalau kenaikan tingkat dan seterusnya. Ataupun posisi yang lainnya. Bagi orang-orang yang ngeyel. Idza qalat hadami fasaddiquha. Jadi kalau ada misalnya Mbah Slamet. Mbah Slamet. Sapi tuh. Kalau Mbah Slamet itu mengatakan apa saja, maka benarkanlah dia. Karena sesungguhnya perkataan yang diikuti adalah apa yang diucapkan oleh Mbah Slamet. Nah, makanya gimana mengikuti Mbah Slamet? Sedangkan Mbah Slamet sendiri gak bisa ngomong. Cuma ngwek. Lu kok wek? Sapi ya. Sapi. Ya. Lakin ananakul. Namun kita katakan. Si bawah laisa bihadami. Nah, itu dia. Jadi, Ibnu Aqil mengikuti si bawah. Ya. Namun kita katakan bahwasanya نفسي سواه ليس بحاد ليس بحدام سواه ini bukan perempuan yang kerat. Wassawabu ma'alaihi al-jumhur, maka yang benar ini adalah apa yang dipakai oleh jumhur. Wa wa annaha tu'rabul bil hurufi. Walidha qala an-nadhimu rahimahullah warfa bi wawin wansibanna bil alif. Idan al-kalam kalam Ibn Malik huwa as-sawabu bila syakkin wal haqqu ahqqu an yuttaba'a. Di sini jelaskan wassawabu ma'alaihi jumhur, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh jumhur. Huwa annaha tu'rabul bil huruf. Jadi itu di i'rabkan dengan huruf. Maksudnya huruf itu apa, Mas? Wawu, alif dan ya. Kalau tadi dengan harakah beda. Ini dengan huruf. Walidha qala nadhim, oleh karena itu nadhim mengatakan warfa bi wawin wansibanna bil alif. Ya. Warfa bi wawin wansibanna bil alif. Begitu juga idzan kalamu Ibnu Malik huwa shawab. Maka perkataan Ibnu Malik ini adalah benar. Bila syak tanpa diragu lagi. Wal haqqu ahqqu an yutaba. Dan kebaikan itu adalah kebaikan yang paling berhak untuk diikuti. Jadi kebenaran, kalau seorang itu kebenaran dalam keadaan kebenaran, maka dia lebih pantas untuk diikuti. Ada pertanyaan? Nah. Ini kan bil huruf tadi seperti itu. Hadzal qaul Ibnu Aqil. Ini adalah perkataan Ibnu Aqil. Itu apa? Bi fathatin muqaddaratin 'ala al-alif wal jur. Wal jarru bi kasratin muqaddaratin 'ala al-ya. Ini kaitannya dengan huruf, Mas. Ya, wawu dan alif. Namun di sini perkataan Imam Malik ini huwa shawab bila syak wal haqqu ahqqu an yutaba, dan perkataan Imam Malik ini adalah yang benar dan tidak diragukan lagi bahwasanya kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti. Ya. Makanya di situ tentang warfa bidhommin. Warfa itu dengan dhommah. Asalnya dengan, bukan, i'rabnya dengan apa? Harokat, Mas. Bukan dengan huruf. Kalau dengan huruf ya setelah asmal khamsah atau asmal khamsah. Idzan kalamu Ibnu Malik huwa shawabu bila syak wal haqqu an ittaba, untuk diikuti. Nah, kita masuk kepada bait ke-28. Sebentar. Min dhaka dhu in suhbatan abana wal famu haythul mimu minhu bana. Asyarhu, syarah penjelasan. Namun sebelum syarah, anda harus fahami tentang makna dari setiap mufradat itu, Mas, dari syair. Min dhaka. Minta itu artinya apa? Mindaka. Apa yang dimaksud dengan mindaka, Mas? Maswidat mindaka. Apa maksud dari mindaka di situ? Mindaka. Jadi mindaka di antara isim, isim daka itu ya, bukan sebagian, Pak. Jadi mindaka di antara isim-isim du in suhbatan abana. Du jika menjelaskan makna suhbah. Jadi makna suhbah dan fam min dhaka du ya, di antara isim-isim itu du menjelaskan nama suhbah. Suhbah itu artinya apa? Menemani atau memiliki. Dan fam, fam itu jika mim terpisah darinya. Jadi abun akhun hamun kadzaka wahnu. Wa naqsu fi hadzal akhi ahsan. Ini setelahnya. Jadi biar paham. Min dzaka di antara isim-isim itu ada du in suhbatan. Juga in apabila suhbatan. Suhbatan ya. Nah, suhbatan itu artinya apa? Menjelaskan makna suhbah. Abana. Abana. Dan wal famu, dan famu di sini. Haitsul mimu famu. Haitsul mimu minhu bana. Haitsu, haitsu itu apa? Anus, haitsu. Sampai. Ya, di mana? Min haitsu la yahtasib. Min haitsu. Ya. Jadi, haitsul mim, di mana mim itu? Minhu darinya bana. Ba bana. Ya. Bana itu terpisah darinya. Syarah penjelasan di sini. Syarah penjelasan di situ. Asy-syarhu qawluhu dzaka al-masyaru ilayhi ma yasifuhu min al-asma. Fal isyaratu huna ta'udu ila ma. Qawluhu dzaka. Jadi yang masyaru ilaihi ma yasifu minal asma, yang dituju di situ, yang ditunjuk itu adalah ma yasifu, apa yang ya, apa yang mensifati dengannya dari asma, dari nama-nama, dengan dari kata benda, beberapa kata benda. Ma yasifu minal asma, apa yang di situ mensifati dari beberapa benda. Fal isyaratu, isyarat ini adalah huna di sini adalah ta'udu ila ma. Isyarah yang apa? Kan min dhaka. Dhaka. Ya. Daka di sini adalah al-masyaru ilaihi. Mayasifu min al-asma, apa yang disifati dari nama-nama. Fal isyaratu huna ta'udu ila ma. Isyarat di sini balik kepada ma. Ma-nya berarti yang mana nih, Mas? Ma yang mana, Mas? Antum lihat di kan wajrul biya'in ma minal asma asif min dhaka du in suhbatan abana wal famu haythul mimu minhu bana. Ya. Makanya dhaka di sini adalah yang mengantarkan, yang menunjukkan padanya. Ma yasifu minal asma, apa yang ya mensifati dari sifatnya dari asma, dari kata benda-kata benda. Fal isyaratu, dan isyarat ini huna ta'udu ila ma, baliknya kepada ma. Isyaratnya itu apa? Daka di situ. Daka mintu in suhbatan abana wal famu haythu mimu minhu bana. Ya. Wadu bimakna sahibin, bimakna sahibin. Du. Ya, misalnya bayaki du malin. Bayaki du malin. Ya Allah. Bayaki itu punya uang. Du malin. Paham? Bimakna sahib. Sahib artinya apa? Sahib itu apa? Tadi artinya anta sahib mal ana, sahib ini lho, bimakna sahib ini lho. Sahibnya apa? Sahib teman, sahib bermakna teman. Wahai sahib-sahib, wahai teman-teman, ya, besok antum kalau misalnya ada yang bilang, halo guys, gitu kan, nah antum ganti, hai sahib, gitu. Karena Pak Hadi sudah mengatakan sahib itu teman. Teman-teman sekalian, ya, sahib-sahib, apa Riz? Jadi di situ du ini adalah sifatnya ada tamlik. Iya, sifatnya adalah yang mempunyai. Sahibul mal yang punya mal, yang punya harta. Jadi bukan temannya harta. Iya. Nanti menjadi sahibul syatin. Sahibul ghanam, temannya ghanam. Gimana Pak Hadi? Ya. Sahibul ghanam. Ayo Pak. Yang punya ghanamnya Pak. Kayak misalnya sekarang Pak Hadi du ayo Allah mabarik. Ya, ana mau mengatakan Pak Hadi do CPR. Do saya roh CPR. Sit five. Awak sit five yo. Hah? Oh varian, إن شاء الله لما فعل ya, lembarik. Jadi sahib itu bukan teman, tapi di situ adalah bermakna kepemilikan. Ya. Jadi du ini sifatnya apa? Milik. Walihada qala in suhbatan abana. In jika suhbatan, ya. Suhbatan. Artinya kalau misalnya disebutkan dalam penjelasan, ya, suhbatan, ya, suhbatan itu artinya menjelaskan tentang suhbah, menjelaskan tentang kepemilikan. Abana, ya, abana. Apa itu maksud abana? Abana. Apa itu abana? Hah? Bapaknya? Bapaknya siapa? Ya, bapaknya kami. Nah. Jadi, ini adalah kaitannya dengan apa ya, Pak? Ayo. Jadi in suhbatan abana, jika suhbatan, ya, abana, yakni in adhara wa bayyana suhbatan, kalau jelas, adhara jelas, wa bayyana terang, suhbatan, suhbahnya, fawa minal asma'il khamsah, maka dia itu termasuk dari asma'il khamsah. Wahina idin tu'rabu bil huruf, maka kalau seperti itu, dia di i'rabkan dengan huruf. Bil wawi raf'an, bil alifi nasban, bil ya'i jarran. Paham sampai sini? In suhbatan abana, karena aba itu bapak, na kami. Nah, nah, taqulu, taqulu masalan, engkau katakan, contohnya, ja'ani dumalin. Ja'ani dhumalin, telah datang kepadaku dhumalin, orang yang punya harta. Fa du fa'ilun marfu'un, du di sini adalah apa? Fa'il yang marfu', wa 'alamatu rafi'il wawu niyabatan 'anid dhammati, kan du itu fa'ilun marfu', wa 'alamatu rafi'ihi, dan tanda rafa'nya dia itu adalah al-wawu niyabatan ani dhamma. Wawu yang sebagai pengganti dari dhamma. Wa minhu qalu ta'ala allamahu shadidul quwa. Du mirratin fastawa. Di surat Najm ayat 5 dan 6. Nah. Di situ kaitannya tentang contohnya ja'ani dhumalin. Du di sini fa'il marfu, dan tanda rafa'nya itu adalah waw. Sebagai apa? Niyabatan anid dhammati, sebagai ganti dari dhamma. Niyabatan anid dhammati, pengganti dari dhamma. Wa minhu qalu ta'ala, antum lihat di surat An-Najm, Mas. Qur'annya dibuka, Mas. Biar kita dapat pahala. Ya. Nah, An-Najm itu surat keberapa, Mas? 53. Nah, ini 14 sampai 15. Ya. 5 dan 6, najm 5 dan 6. Nah. Nah, tadi salah ya. Allamahu syadidul quwa du mirratin fastawa. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Nah. Dan di sini dhu huna bil wawi raf'an. Wa minhu aidan qawluhu ta'ala wa huwal ghafurul wadud dul 'arsyil majid di surat al-buruj. Nah, di surat Buruj mengatakan apa mas? 14-15. Nah. Sampai 15. Innahu wa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul 'arsyil majid fa'alu lima yurid hal ataka haditsul junud fir'aun wa samud. Nah, jadi di situ kaitannya dengan awas innal ladina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Itu yang ke nah, sedangkan yang ke buruj yang ke-14-15 ya, yaitu wa huwal ghafurul wadud, dialah yang maha pengasih lagi maha pengasih, maha pengampun lagi maha pengasih. Dul arsil majid, yang mempunyai arsi lagi maha mulia. Bal huwa Qur'anul majid. Jadi fa'alu lima yurid hal ataka hadithul junud. Nah, jadi fa'alu lima yurid, maka maha kuasa berbuat apa yang dia kehendakinya. Kemudian hal ataka hadithul junud. Kemudian fir'aun wa samud. Fir'aun wa samud, yaitu Fir'aun, kaum Fir'aun dan Samud. Balil ladina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Nah. Nah. Du di sini khabarun salisun marfu'un. Du di sini adalah khabar salis, khabar yang ketiga. Khabar yang apa? Ketiga. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'ani dhammati. Dan du ini adalah alamat rafa'nya adalah wawu niyabatan 'ani dhammati sebagai pengganti dari dhammah. Wa bil alif nasban, dengan alif itu ada nasab. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, an kana dha malin wa banin, di surat Al-Qalam. Nah, di surat Al-Buruj ayat 14. Ayat 15 disebutkan, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Nah, ini adalah khabarun tsalitsun, khabar yang ketiga. Marfu'un, kondisinya apa? Marfu', dirofakkan. Wa alamatu rafi'i, dan tanda dari rofaknya adalah al-wawu, niabatan an litommati. Wawu sebagai pengganti dari dhamma. Wa bil alif nasban kama fi qouli ta'ala, dan alif ini ada apa? Bil alifi nasban, nasab. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, an kana dha mali wa banin. Di surat Al-Qalam ayat 14. Nah, di surat Al-Qalam ayat 14 Allah Azza wa Jalla berfirman, an kana dha mali wa banin, karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Nah, kita lanjutkan sedikit. Wabil alifi nasban kama fi qouli ta'ala, dan dengan alif itu sebagai nasab. Ini antum bisa tulis yang pertama, ini pertama, ini kedua. An kana dha mali wa banin. Wabil ya'i jarran kama fi qouli ta'ala, sebagaimana penjelasan bil ya' dengan ya itu jarran. Kasrahkan. Dalam firman Allah Ta'ala di surat At-Takwir, innahu laqawlu rasulin karim di kuwatin inda dil arshil makin. Inda dil arshil makin. Dan dijelaskan di situ. Nah, di surat At-Takwir ayat 19-20 Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu laqawlu rasulin karim dhi kuwatin inda dir arshi makin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars. Nah, man qala qa'il, kalau dikatakan ada yang berpendapat, limadha ihtaraza bihadal qaydi in suhbatan abana. Jadi kalau ada yang berpendapat di sini, limadha ihtaraza bihadal qaydi. Jadi kalau misalnya antum lihat kaitannya dengan apa penjelasan dari Syekh, bagaimana ketika antum itu kenapa ihtaraza bihadzal qaid, hati-hati dari qaid, dari pengait ini, faktor yang mengaitkan, yaitu in suhbatan aban. Fajawabu annakula, jawabannya adalah annakula inna du ta'ti bi ghairi makna wahidin, makna sahibin. Du di sini bisa jadi tidak datang dengan makna sahib. Fata'ti isman mausulan ala lughatin ya at-tayyi. Atau di sini disebutkan jawabnya adalah anakula inna du, sesungguhnya du itu adalah ta'ti bi ghairi makna sahih. Terkadang bisa datang tanpa membawa makna sahib, pemilik mas. Sahibul ain misalnya. Zadakul hisan mas. Allahum bar. Fata'ti isman mausulan. maka terkadang dia menjadi apa? Jadi isim mausul ala lughati tayyib, menurut bahasa tayyib. Du di sini alladhi hiya ismun mausulun, di mana alladhi itu maksudnya adalah dianggap sebagai isim mausul dan maknanya adalah alladhi la tadkhulu ma'an, makna fi hadzal bab, dan ini tidak masuk dalam bab ini. Li anan asma'al mausulata mabniyatun, karena isim mausul itu adalah mabni. Wa laysat mu'rabatan, dan bukan mu'rabas. Kama qala sya'ir at-ta'i, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri du afartu wa du tawaitu. Itu naktabi bihadal kudrah, kita lanjutkan kemarin insyaallah pada esok hari tentang ini, penjelasan dari apa yang disebutkan oleh qolaqail ya, dari sini biar lebih pas, karena kalau ini anak lanjutkan lebih panjang lagi, tapi akhirnya malah antum bingung. Maka boleh bagi seorang ketika kita belajar seperti ini itu di cut sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak, nantinya malah gak mudeng sama sekali. Nah, tafi bihadil kudroh, dan semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.